Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Insyaallah nanti bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafil khabarilan kesebutin dalam hadis. Indah arata tatkala ning ngersake sapa Allah taala qadaruhil mu'mini ing jabut ruwe wong mukmin. Ya ji'u mongko teka sapa malakul mauti malaikat mati. Mingki balil fami sanging arai cangkem. Liak bida karena arem jabut sapa malaikat malaikat maut rohau ing ruwe mukmin. Wonten kesebutan dalam hadis nalikane Gusti Allah iku ngresake jabut ruwe utawa nyawane swijine wong sing iman. Malaikat jurupati apa iki malaikat sapa? Mizrail rawuh nang kono saka arah tutuke wong iman mau krana arep njabut ruwe mau. Fa yakhruju mongko metu apa dzikru dzikir. Fa kula ngucap apa dzikir. La ora ana dalan, la sabila ora ana dalan, la kaduwe sira min hadi jihati sang iki arah. Inna ma ajrahi mesine nglakake sapa min fihi ing dalam fam. Dikru rabbi ing dikir pangeran ingsun. Banjur dikir sing biasa diucapke lesane wong mukmin mau matur. Wal len jabut nyawa mboten lewat riki, mboten dalane mboten enten iki. Bab lesan iki, tutuk niki biasane dienggo dikir nang ngersane Gusti Allah. Barjingu mongko bali sapa malakul mauti malaikat al maut ila rabbi mang perane malakul maut. Fakul matur sapa malaikat maut kala ngucap apa dikir kada wa kada mengkene lan mengkene. Fakul ngendika sapa Allah taala Allah taala ikbit jabuta sira min jiatin sang arah ukhra kang weneh. Nah banjur malaikat lapor nang ngersane Gusti Allah ngaturke arep njabut nyawa saka tutuke utawa cangkeme wong iman mau ora iso. Njur nyeritake apa sing diucapke zikir sing biasa di ucapke lesane wong mau. Banjur Gusti Allah dawuh marang malaikat jurupati mau, coba saiki jabuten nyawane saka arah liyane ora saka arah cangkem. Fajike mung katoko sapa malakul mauti malaikat maut minggi baliyati sange arahe tangan. Takhru cuma kamu tu minasangi yati, apa asodaka tu sodaka. Mamas kurok sil yatimi lan ngusap sirai bucah yatim. Wakat bul ngilmi lan nulis ngilmu. Wadar busaifi lan mukulake pedang bisa bilillah. Fatakul mau ngucap apa yatin kal awali kaya kang awal. Anjur malaikatmu arem jabut nyawane wong imanmu seko arah tanganin. Nah, sekarah tangane mau banjur metu ganjarane sodako lan ganjarane oliye dheweke ngusap sirai bucah yatim maksudnya memberi kasih sayang kepada cah yatim dan oliye tangane mau nulis ngelmu. Nah, ini ngajiin lah ngelmu maksudnya ngelmu agama lan oliye dheweke mukulke pedang maksudnya berjuang ning agamane Gusti Allah. Anjur tangan mau yang ngucap kaya cangkem mau. Jadi wong mboten iso nek lewat nek nyabut nyawa lewat tangan iki ya tangane iki tinggi sedekah tinggi macam-macam. Sumaya diumongkan wi teka sapa malakul maut ilar rijli maring sikil. Fatakul mengucap apa sikil kal awali kaya kang awal. Fainal mongko setuhne mukmin iku kat masa teman-teman melaku sumin bi kelawan ingsun sikil ilal jamaati maring salat jamaah. Wal iadilan tilek pemajali silngilan pira-pira jagungan ilmu. Anjur malaikat arep jabut nyawane wong imanmu saka arah sikil. Ning sikile ya kondo kaya tutuk lan tangane mau, sebab sikil mau biasane dinggo mlaku marani salat jamaah ta sih. Dinggo salat jamaah lan tilek wong lara sarta nggo mlaku nekani majelis ngilmu utawa ngaji. Sumaya diumongko nuli teka sapa malakul maut ila udunahi maring kuping loro mukmin. Fatakul mengucap apa kuping kal awali kaya kang awal. Fa inna usdunahi mukmin ikut saminga teman-teman ngrungokake sapa mukmin bi kelawan ingsun kuping Al-Qur'an ing Qur'an wa dzikra lan dzikir. Banjur malaikat juru pati mau arep jabut nyawane wong imanmu saka arah kuping. Aku pinge ya matur kaya sikil tangan lan tutuk mau, sebab kandane si kuping, sebab ingsun kuping iki dinggo wong iman iki nggo ngrungokke wong maca Quran lan dinggo ngrungokke wong zikir. Waji ulan teka sapa malaikat maut ilal ngene maring mata, fatakul ngucap apa mata kal awali kaya kang awal. Fa inna ustune mukmin iku nandara ningali sawen bi kelawan ingsun mata ilal masafihi maring pira-pira mushaf wal kutubi lan pira-pira kitab. Banjur si malaikat jurupati mau arep nyabut nyawane wong iman mau saka arah mata. Ning matane ya matur kaya liya-liyane mau. Kandane si mata sebab aku mata iki dinggo ningali utawa dinggo ngengetke mushaf, dinggo ngengetke Quran lan dinggo ngengetke kitab-kitab. Ini kan ana ganjaranane. Sumayang sarifu mongko nuli mengu sapa malakul mauti malaikat maut utawa sumayang sarifu nuli budhal sapa malakul mauti malaikat maut illallahi taala maring Allah taala. Fa yaqulu matur sapa malakul maut ya rabbi duh gusti ghalabatni ngawanake ing kula apa aqdaul ngabdi pira-pira gauta awake kawula fil hujjati lan hujjah kaifa aqbidu kados pundi njabut kula ruhahu ing ruhe wong mukmin. Banjur malaikat suwane ngersane Allah njur matur duh Gusti, ndak sedaya gauta badane kawula niki sing iman niki iki anu mboten memberi kesempatan kula njabut nyawa kanthi alasan-alasan sing mboten saged kula tolak. Banjur sakniki pripun leh kula njabut nyawane tiyang mukmin iki? Faya kulo mung dawuh sapa Allah taala, Allah taala oktob nulis sira bismi ing asma ningsun ngala kafika ing atase epek-epek ira wara wa arahulan meruhna sirahu ing ismi ma ruhal mukmini ing ruwe wong mukmin fatarahu mangka wara ing ismi sapa apa ruhul mukmini ruwe wong mukmin fatuhi bungu mangka demen apa ruh hu ing asma ningsun fatah ruju mangka metu apa ruh min fami sangking cangkeme dheweke. Famin barokat ismihi mongko sangking baroke asmane Allah tang sarifu dadi mengu nganu saing mukmin apa miraratun nazngi larane sakaratul maut. Wis tindak sik. Banjur Gusti Allah dawuh, "Wes saiki carane ngene. Sira malaikat jurupati nulisa asma ningsun ning tanganira ning telapak tanganmu njur duduhna tulisan mau marang roe wong sing iman iki." Nah mengko nek roe wong iman ki weruh asma ningsun dheweke iki wong demen marang ingsun, mengko rak metu dhewe saka cangkeme. Lah merga barokah asmane Allah mau wong sing iman mau ilang nyawane, ilang ruwe atau metu ruwe tanpa ngrasake rasa lara. Fa kaifa mangka kepriye layang sarif ora mengu nganu sing mukmin apa ala ngadabu siksa wal qati ngatulan pegot wal fatihatulan keweleh-weleh. Lah kepriye ora semingkir saka kawula mau siksa kepedhotan rahmat lan kaweleh-weleh wong dheweke iki iman tenan tegese wong iman iki ra disiksa. Ora kepedhotan saka welase Allah lan ora diweleh-welehke iso ning akhirat. Agek le mati we ora apa kuwi jenenge? Ora ngrasake lara. Nah, le mati we ora ngrasake lara ning akhirat. Engko ya kepenak. Ini kene wong iman, ya nek wong ra iman iki ya kadang-kadang le mati ya ora lara, ngono ta. Jadi ana kalane wong ra iman kuwi le mati ra lara sebab saking kokean dosa. Ben dosa ning akhirat ki sempurna siksaane iki karo Gusti Allah malah nalika malaikat njabut nyawane iki karo Gusti Allah didhawuhi supaya piye carane si wong sing ra iman mau ora krasa lara babar pisan dipenakke oleh njabut nyawane ya to. Bab wis saking disengitine Gusti Allah, ngono to. Dadi wong mati ra ngrasake lara ki ana werna loro, siji wong iman, ngono to. Saking demenira Allah, ngono to. Saking senengira Gusti Allah. Sing pemindhone wong sing saking disengiti Gusti Allah. Lah nek wong iman ya ana kalane nek ikep wis dosane akeh ya le mati nganggo lara anu. Ben sesuk ning akhirat iku serasah disiksa. Siksane atau tebusane dosa iki ana kalane dienggonke ning nggon larane dicabut nyawa. Ana ta. Tawa wong ra apa jenenge wong ra iman, wong kafir, wong kurang ajar matine ya rekoso kuwi rekosane mati mau ya meso raketang sithik iki nyudot siksane sesuk ning akhirat. Waqad dalikana kamar mazkur ngala sudurikum ing atase pira-pira dodo nira kabeh. Apa ismullahi asmane Allah ulaika kataba fi qulubihimul iman. Afa man syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim mir rabbi. Ulaika utawa mengono kaum iku kataba nulis sapa Allah fi qulubihim dalem pira-pira atine ulaik al-imana ing iman. Afaman saroha mongko ana ta wong kang wus jembarake sapa Allah Allah sadrahu ing dadane wong lil Islam maring agama Islam bahwa mongko ta wong ing ala nur ing atase nur mira bisa perane man afala yang sarehu mongko ana ta ora bisa mengko ngangkum sang sira kabeh apa lan dabu siksa wa ahwalu yaumil kiamat lan pokewe dina kiamat. Semono uga ning dodo-dodo nira kabeh sing do iman do Islam. Kuwi ana asmane Allah. Kaya ngendikane Allah, Gusti Allah iku nulis ning atine wong-wong sing padha iman padha Islam ditulisi iman. Apa ya padha ini kan tafsire nek ning kon secara komplit ayat iki apa ya padha wong sing dodone dijembarke Gusti Allah sehingga dheweke iso nampa Islam. Sehingga dheweke tansah oleh pepadang saka pangerane yaiku Allah apa ya padha karo sing ora Islam rak ya mestine ora. Ana ning ngene tafsire. Apa ya ora bisa mengo saka sira kabeh siksa lan pekewe dina kiamat nek sira pancen iman tenan. Ana ta? Ya mestine rak ya do anu ngono. Terhindar dari siksa lan pekewe dina kiamat. Allah nek ana gempa kaya mau kok wedi ya nuduh kene imane janjane kurangan. Kurang kandel. Nek gempa ana gara-gara tetep nang jero omah ora wedi aku, iki wong gemblung. Ora kok tak imane kuat ki ora, iki gemblung kowe. Senajan imane kuat ki ya kudu semingkir. Ana lho ora kena bunuh diri kan ta. Ning ora sah gugup, ora sah wedi, ora sah piye-piye wong. Kabeh kuwi sing ngresake Gusti Allah. Kepepete mati wong ya mati sahid ben awu ning donya menjelai ngene kan to. Kepepete isih urip ya alhamdulillah iso ngibadah meneh, iso nanjake ibadah ana to. Ya kuwi agek gempa wis do deg-degan to. Sesuk pekewe pati melebi gempa. Wong mati nang ngendikane Imam Al-Ghazali wong yang secara umum orang yang meninggal itu merasakan dunia ini kiamat. Karena ana mikrokosmos ana makrokosmos jadi mula diarani wong mati iki diarani kiamat sugro, kiamat cilik. Sebab yang terjadi itu semesta alam yang ada dalam dirinya itu semua hancur, mataharinya, bulannya, lautnya, ini kan nenggon diri kita itu kan sebenarnya semua ada itu. Jadi semesta ini sebenarnya itu miniaturnya kita awake dhewe kuwi, menungso iki miniature semesta itu. Jadi ana srengenge ini, ana pono, urung taruh aku. Lah saking bodhone kuwi. Jadi ketika orang mati itu apa ya, mataharinya meledak, lautnya bergolak, gunung apinya juga meledak, segalanya meledak. Makanya diarani kiamat sugro, kiamat kecil lah. Kalau kiamat kubro itu semesta yang meledak. Ini 2012 kok kiamat ki, ora mesti ora. Ana sebab kok mesti ora? Sebab esok ana sing jedhek. Nek esok ana sing jedhek berarti ora. Ana ta? Berarti supaya ora kiamat jedhek wis esok mesti kiamat. Sebab kiamat ki ora iso dijedhek. Nek dijedhek berarti ora. Terus kiamat ki mesti sing jelas ki mesti dina kiamat. Mesti dina Jumat. Jadi kiamat itu terjadinya hari Jumat. Nah, yang dimaksud terjadinya hari Jumat itu apakah mulainya ataukah akhirnya? Ya wallahu a'lam. Ning ngrasah kiamat nek mati ya ngopo? Anu to. Nggih. Waktu kiamat itu nanti orang hamil melahirkan, orang yang menyusui ya nek Quran, orang yang sedang menyusui bayinya itu ora sadar bayine dicolke, anu to. Dadi seperti orang mabuk. Tetapi mereka sebenarnya tidak mabuk, anu to nek Quran. Itu maksudnya wong umum sing imane ra kuat utawa sing ra ndiman, nek sing ndiman ya tenang-tenang saja. Kabeh ya Gusti Allah, anu to. Wong dek zaman gempa kae, Mbok. Sing gene do krengan ning awake keker-keker sing do tatunan kae, ya do kepoyoh-poyoh. Ana ta? Nek sing awake kuru kaya Mas Anon, gene ngaji mah ra kepoyoh-poyoh, kepesing padha. Ya tenang wae. Ya sebenarnya yang namanya pemberani itu apa toh, pemberani? Ya semakin kita itu iman kita kepada Allah itu kuat, kita itu menjadi semakin pemberani. Lho nek ade tukang ngaji kok jirae pol iki harus dipertanyakan iki jane ndek iman ora ana lho. Bab nek wong iman iki kendele pol. Ning ya ora ngawur, kan ana to. Ngawur karo kendel iki beda lho. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi penake wong iman iki nek mati ngono kuwi. Asok wae nek sar mati le iman ya, nek ngerti le mati kapan ta. Wong ya iso mati, tuwa ya iso ora mati-mati, cah cilik ya iso mati. Cah gede yo ramati-mati, loro yo okeh sing ramati-mati, rasah loro yo okeh sing mati. Ora ngerti, boleh mati kapan, bisa jam kan, burung jam kan, ora ngerti. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak mati, ndak mati tenan. Ganti kitab ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rasa ngandake mati medeni mangku nek mati piye mbok ngandake mati sedina ping 40 juta nek rong wayahe mati tetep ra mati ning nek is wayahe mati mbok ra ngeling-eling pati mbok melupakan kata mati ya to anggere ana buku utawa kamus ana kata mati dibusak wis kabeh tetep mati wayahe mati mung bendina mati nek wayahe rong mati ya ra mati mbok njaluk diparingi mati wae nek ora rung wayahe ya ora bakal ya Allah kula nyuwun pejah sak niki ya nek pancen rung wayahe tetep ra turuti lho kesalahan ana dadi dadi rasa kuwatir. Kitab Siyami bab tentang poso. Asara itu wujub siyam salah satu asya al islam al bulugh wal ngaklu wal qudratu ala shaum. Syarat wajibe wong poso iku ana telung perkara. Dadi wong poso iku dadi wajib karena tiga perkara. Nek tidak ada tiga perkara berarti tidak wajib. Islam, balek, duwe akal, dadi normal, njur kuat nglakoni poso. Nek wong ora Islam iki ya ora wajib poso. Dadi nek wong ora Islam ra poso iki mah ra dosa. Wong mereka iki rasah ndek dosa, langsung ning neraka wae rasah ditung kan ngono to. Ah nek wong Islam iki ditung. Nek ra poso dosa, ana ta poso Ramadan Mas. Islam ra, Islam kok ra poso ya dosa gedhe. Tur ya rugi nek poso Ramadan ra poso. Sebab sedina poso ning wulan Ramadan iki ganjarane luwih gedhe mbane poso ning liyane Ramadan 1000 dina. Padahal alek iki poso Senin Kamis 1000 dina, ping 1000. Karo poso sepisan wene ning wulan Ramadan iki ganjarane gedhe poso sepisan ning wulan Ramadan, gedhe banget ganjarane. Kok gandeng gedhe ya ndak kegedean ganjaran. Ya mesake jare nek ning dalan-dalane do ora poso ngene. Wis ning donya kere ning akhirat sok tutuki malaikat piye. Mbok karep ku nek ning donya mbuh kere mbuh sugih iku mbok ya siap-siap akhirat. Dadi ning donya mbuh penak mbuh ora ning cetha ning akhirat iki muga-muga dadi penak ngono lho nek poso. Jur sing nomor 2 balek. Dewasa nek wong lanang ya ditandai dengan mimpi basah, mengeluarkan sperma. Nek wong wedok ditandai dengan haid. Jur nomor 3 diakal, nek kentir ora wajib poso. Poso ora kowe, ora Islam, ora Islam. Oh berarti kowe balik rong wis. Oh berarti kowe kentir kowe. Nek kentir tanda wajib kentir ora kowe, ora. Oh dosa. Kentir ya kowe edan ya kowe. Nek edan ora apa-apa. Wal kudratu ala saum, mampu utawa kuat poso. Poso ora, ora Islam, ora Islam. Balik ora balik, diakal ora duwe. Kok raposo ora kuat. Maksudnya ora kuat, aku nek poso iki loro wetengku ngelih. Ya yo kabeh wong ngono kuwi. Sing jenenge ra mampu poso iki nek poso semaput, ngono lho. Aku tak poso kok keplakan men semaput. Kayak gua muka ya kena. Nek ra anu iki apa iki semaput utawa lelungan sing ada iku boleh. Tidak puasa itu boleh malah. Lunga ning Jakarta apa ning Surabaya. Abot nek lenge nek mbiyen ki oleh raposo maksudnya kan abot maksudnya bepergian jauh nek mbiyen oh kendaraan apa jenenge hewan kan panas banget dan to. Aku oleh raposo ngono nek saiki iki ya nek ming lunga ning Jakarta kok raposo gek padahal ya ming numpak pesawat. Lah mungkin ning Jakarta ini 45 menit ya ming sak jam ya kok raposo ngopo wae ning Jakarta aku. Aku ngopo numpak jaran apa numpak fit? Ora numpak pesawat. Lah minum Pak pesawat. Ora rekoso blas kok ya. Ora poso ya banget tenan. Nek lunga aja ngulon terus ta, nek sahur ning Irian mlaku ngulon terus lah ya ora buka-buka. Wis ngasar ya saka Irian ngulon adange wis buka. Ngulon ora buka-buka. Nek mlaku ngetan aja cepet ta. Nek posone nek golek wengi ngetan. Ya kacek karo kene Rorian kan panora kacek piro? 2 jam ya. Ya ta. Padahal kene maghrib ki jam 6 kurang seperempat. Irian ngono jam 4 kurang seperempat iki wis buka. Dadi nek numpak pesawat saka kene jam piro? Kene numpak pesawat iki kurang jam nang Irian. 2 jam tekan. Padahal 3 jam ngono saka kene jam 1 awan ya ta. Ha ning kono engko tekan kono jam 4 pas maghrib bener ta? Nah, jam 4 kono kan sama dengan jam 6 kene. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawat sekairian jam 1, jam 1 awan mlaku rene 3 jam berarti kudune jam 4 to. Nah, ini masalahnya wong kene iki kacek 2 jam dadi dadine jam piro kowe? Ya dadine tekan kene jam 2. Ngono ta? Ada sudah orang jam sih. Saya sebeli pasal. Wa faraidu saum arba'atu asya'an niyat. An-niyatu wal imsak anil akli wa surfi wal jima wa ta'amu tilqai. Fardune poso iku ana papat. Siji niat, ndak pengin niat. Lombo nek ning sekitar kene kok sing gugah-gugasar ku ra ngelingke. Kudune nek arek imsake kudu dielingke kaya jaman ning nakrama tesih dielingke nggih badar. Jadi saat niki pun ajeng imsak sing dereng niat monggo niat terus dituntun niat ngono lho. Ora ngono jam setengah kali. Lah ngopo iki? Wayahe turu mah mbrebeki. Monggo sahur lho, sahur tengah loro iki gitu. Terus engko suwe banget ra ngopo-ngopo ngoten iki imsak dianan ra memberi peringatan. Iki neror apa? Teroris iki ternyata ya tidak harus memakai bom. Nganggo pengeras wis iso dadi teroris. Iya sepen kadang wong bodho iki werna-werna. Iku dunia iki nek gugah-gasar kuwi ya jam pira arek-arek sahure jam imsake jam 4 kurang pira? Kurang 10. Kurang 20 lah paling ora iki ning gugah iki jam setengah 3 iki wis cukup nek nggo ngliwat nggo mangsake cukup jam setengah 3 mulai gugah-gugah ora gembret-gembret ana to. Angko mulai mendekati diingatkan lagi iki isih iki kurang sak jam, iki kurang setengah jam, iki kurang seperempat jam. Nah, terus sing rong niat dilengke do niat ana to. Ora kek imsak ora jam 1 wae jam 1.30. Monggo sami melek. Dian, lar sahur mah kon melek mah ra sida anu. Jam 1 kon melek, wayahe sahur mah turu wae ra sida sahur. Tangi-tangi pas imsak kaget. Siji niat sing pindhone imsak, imsak iki ngeker menahan atau tidak melakukan. Ngeker saka mangan, saka ngombe, saka jima atau kumpul karo bojo nek ndek bojo nek ora ndek bojo ya saka mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ngono. Aku mengeluarkan sperma nek ora sengaja ora batal lah mungkin ning jarene ana guru cerita. Ana wong takon, ana ustaz ditakoni ning radio apa ning TV. Kalau seorang laki-laki habis subuh itu tidur terus mimpi basah, batal enggak puasanya? Batal. Sapa kandha itu salah, itu ora batal wong ora sengaja. Ngene ta. Berarti kesimpulannya guru mau cerita aku berarti nek ana wong lanang ra posake mungkin tas ngimpi basah ya, Pak. Lho kok ngono iki, Beh? Lah mimpi basah kan batal ya ora, nek kecuali memang disengaja dikeluarkan itu lain karo sengaja karo ora sengaja. Yo ora sengaja ning le turu ki mengkurap. Padahal nek turu mengkurap biasanya ngimpi ya berarti ku nyengaja kuwi. Ngono ta? Dadi nek biasane nek mengkurap ki marake ngimpi ya aja turu mengkurap. Turune jengking apa piye. Wa tangamu dul kai ilan sengaja mutah-mutah maksude iki memakan lagi menelan lagi makanan yang sudah ada di perut, ngono ta. Terus juga ada orang yang seperti itu, ngono ta. Tapi kalau saya tak tetapi kancaku kan, tapi pada ni ngemplok apa, ngemplok pisang, ngemplok tempe, ngemplok tahu, ngemplok apa ni, terus kau bawa sidik di toke, kau terus di kunyah, jadi ngemplok. Tapi kancaku penataran biasa tak tetapi lah. Jadi esok sarapan ni kok jam bolu, sarapan ni jam itu, kok jam bolu pas penataran kok kecap mangan terus ngopo tak takon ngopo ini anu baru mengunyah makanan tadi. Loh kok iso anu ini tak keluarkan bokok siji ini tadi. Oh berarti kok sapi iki mama piye. Harus bar kan penasaran to. Tak tukoke bakso, tak kae buakwan, tak kae pisang, tak kae apa ae. Salak. Langsung ning dicuwilne bleng. Sekarang dikeluarkan anunya. Pisangnya anu. Ya sebentar kok yang golek iki ya. Ah, sekunya. Sekarang bakwan ngono sebentar. Ini bakwan ya niki. Medan kuwi sakti tenan wae ngono. Iki cah Kalimantan. Telusur punya telusur itu, dia itu memang meniru sapi, gitu loh. Jadi waktu kecil nek ndulang iki wong tuane iki ning cerak sapi terus. Jadi ngati-ati nek ndulang anak aja ning ini Pak Agus Plerati yang juragan sapi. Ngati-ngati. Itu sudah aja wah iki iso iki nggo golek. Dia bisa ya, tak anu ya, tak eoni gitu. Gugulik dia ini keajaiban. Ragelem deh, gurunya gitu gitu. Wong Kalimantan. Aku ngono kira kena batal nek poso. Ana lho, berarti nek dheweke memamah biak iki memamah biak sak durunge imsak. Ana to? Kudu sak durunge imsak nek wis imsak kok pas sahur kowe waton mlebokke apa-apa terus kok sedina gayemi ya tenan padha karo mangan terus. Ya, mula neng kene matang kamu dulu kok iya mengantisipasi manusia jenis sapi kan? Anu itu. Karena pernah anu. Saiki waladhi yuftiru bisaim ngasaratu asya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Iku ana 10. Ma wasala ngandan ilal jawfi awir roksi wal hukmati fi ahadisabila ini ya. Sing pertama yaiku melebune sesuatu secara sengaja neng jerone weteng neng waduk neng apa iki ya neng weteng utawa neng sirah maksudnya neng bolongan-bolongan sirah dadi meneh sengaja mlebokke banyu lewat kuping lalu panas banget terus kupinge cok banyu cer mlebu tenan lagi batal iki. Ning nek ra sengaja ya ora batal ngono lho. Kok ora poso ngapa lon? Wah niku kula adus ra sengaja niku banyune mlebu kuping kan batal nek ra sengaja ora. Ngono lho. Ning menyengaja ngono lho padane menyengaja dilebokke irung. Aku ora ngombe kok ming nyesep banyu ya padha wae. Wong sebabe bolongan irung kuping macam-macam iki akhirnya jadi satu dengan anu bolongan saka mulut. Lan tetombo carane obate mau dilebokke neng dalan loro, mungkin dalan kemaluan utawa dalan apa kuwi jenenge dubur. Baik poso terus tetombo mungkin apa sep-sepen apa-apa anu terus karo doktere disuntik banyu neng kon anu neng bolongane sing nggo eok lho. Srot ngene mlebu ya batal. Nek ngentut neng kon banyu nek jaman cilik kan batal lho. Ngene to? Aku nek sengaja nek ora sengaja ya padane agek renang terus ngentut rasa dampet tenan ya ora apa-apa anu ora sengaja nek sik arek ngentut aku tak mlebu banyu men banyune mlebu. Lah kuwi beda ngono lho. Walqa'u ngamdan walqa'u ngamdan mutah-mutah secara sengaja maksudnya memah biak mau walwat'u ngamdan fil farji njur apa iki jenenge jima utawa bersetubuh secara sengaja sampai kemaluannya itu bertemu dengan kemaluan lawannya ngono lho masuk ngono lho nek ra sengaja ya ora batal ngono lho iki sing contoh Mas Mul. Mas Mul turu ndelok arep bumul ra sengaja ngono lho. Ngerti-ngerti tangi-tangi lho kok dadi mengkene iki piye? Ngono iki nek ra sengaja tenan ya ora batal. Ning nek tok-tok turu, wah iki beda meneh Pak Mul. Wal ingzalu ngan mubasharatin. Ngetokke mani merga sengaja utawa gepok, merga dipegang, disentuh atau disengaja lah Pak Men. Jadi dolanan terus ngantek metu spermane ya batal. Karena templekan semut tok selentik ayang gitu. Ya betul. Nah, ya bi enak dislentik ya ora metu. Selentik metu ya ora normal gitu. Penyakit gitu. Nah, ini ora nggo guyon ini masih ngantek sih. Makin nggo guyon ini ngantek ya Pak Yuli ya. Ngaji kok ngantuk ra profesional. Wal haidulan head head perempuan head lagi wis tekan ngasar nanti lah head ya batal pesan wanifasulan nifas nifas maksudnya mengeluarkan darah karena sehabis melahirkan ya biasanya nek melahirkan tak ngetok ke darah ki ora batal ini ora mungkin ngetok ibu aja kok ra metu gedhe ya wah kita nek kuwi jenenge anu lawang gua gitu. Wal jununu edian waridatu lan murtad keluar saka Islam. Bagi saya kaya iki bab-bab sing anu sesuk wae. Tak slantek. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minna minna wa minkum ya karim. Allah ya Allah Allah Allahu Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.